Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Bab 24, bab majaa fi sihir. Keterangan tentang sihir. Nah, kalau dibahas tentang sihir di sini berarti definisi yang kita akan bahas kaji di sini yang disebutkan oleh para ulama ialah definisi syar'i. Karena sihir kalau secara bahasa ialah makhofiyah walatufah sababuhu, yang samar, yang halus sebabnya, yang hampir-hampir tidak terdeteksi, ya. Ini kalau secara lugatan definisi bahasa, ya. Namun yang kita akan kaji di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan sihir ialah secara istilah, ya. Akan diterangkan di sini oleh Syekh, ya, secara istilah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, wasihru ismun jami'un li ma'anin mukhtalifah. Sihir adalah nama yang mencakup dari berbagai makna yang beraneka ragam. Ya. Disebutkan bahkan oleh Ibnu Qudamah di kitab beliau Al-Kafi, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hanbali, sihir itu bahkan beliau langsung sebutkan definisinya dengan contoh-contohnya. Sihir huwa azaim wa ruqan wa uqat, gitu. Sihir adalah jampe-jampe, mantra, buhul-buhul, ya. Ya, fil qulub yu'assir fil qulub wal abdan, yang memberikan dampak pada pengaruh atau dampak atau pengaruh di kolbu atau di fisik badan, fayumridu wa yaqtulu, memberikan rasa sakit bahkan bisa membunuh dengan santetan, dengan teluh, ya. Wayufarriq bainal mar'i wa zawjih, bahkan bisa memisah antara seorang dengan istrinya, ya, dengan diguna-guna, ya, atau di apa, lawan pelet guna-guna, ya. Kan kalau pelet membuat suka, kalau membuat tidak suka bahasa kitanya apa? Ya, guna-guna. Seorang suami jadi benci sama istrinya atau istri jadi benci sama suaminya. Apa bahasa kita? Guna-guna, ya. Nah, seperti itulah. Nah, ahlu sunnati wal jamaah berkeyakinan bahwasanya sihir itu ada dua, ada hakiki dan takhiri. Hakiki yang betul-betul memberikan tadi efek di badan, di kolbu, ya, di badan bisa menyakitkan, bisa membunuh dengan adanya teluh, santet, ya, dan yang semisalnya, ya. Nah, kalau takhiri hanya dikhayalkan, artinya mata kita itu kalau bahasa kita disirup, paham nggak pak? Disirup, ya, disirup seolah-olah kita dibayangkan, dihadapkan, ditampakkan sesuatu hal yang menakutkan kita. Sebagaimana sihir itu menimpa Nabi Musa alaihissalam, menimpa bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bukan hakiki, artinya tidak membuat sakit badan. Ya, tidak membuat sakit badan. Nah, ini sihir takhyili namanya. Sihir takhyili yaitu yang hanya membuat, ya, itu tadi menghipnotis, membuat mata sirap, ya. Ketika Allah Ta'ala berfirman, fa idza hibaluhum wa isyuhum yukhayyalu ilaihi sihrihim annaha tas'a, maka tiba-tiba tali temali, tongkat-tongkat tukang sihir Fir'aun itu terbayang oleh Musa seakan-akan dia adalah ular yang merayap lantaran sihir mereka tadi, ya. Maka Allah Ta'ala firmankan, la takhaf, jangan takut, ya. Ketika beradu tanding antara tukang sihir Fir'aun dan Musa alaihissalam, qala alqu, kata Musa, ayo lemparkan tali temali kalian. Falama alqau, ketika mereka melemparkan tali temali mereka itu, maka saharu ayunan nas, mereka menyirap, mensihir mata-mata manusia, ya. Wastarhabuhum, dan membuat takut manusia. Waja'u bisihrin adzim, mereka mendatangkan sihir yang besar. Artinya hanya dikhayalkan itu sebagai ular. Artinya kalau dipegang secara hakiki itu ularnya, itu hanyalah tali temali. Hakikatnya. Paham gak di sini? Hakikatnya hanya tali temali. Saya ngerti sini? Nah, itulah sihir yang menimpa Nabi Musa alaihissalam, juga menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh Labid al-Asam al-Yahudi, seorang Yahudi tukang sihir yang belajar sihir dari para Yahudi yang ada di negeri Yaman. Seolah-olah Nabi yaf'alu syai'an, melakukan sesuatu, padahal beliau enggak melakukan. Hanya itu aja. Ya. Nah, ini sihir takhyili. Juga ada sihir hakiki. Keduanya ditetapkan oleh ahli sunnati wal jamaah. Nah, adapun ya, ahli bidah, semisal dari kalangan Mu'tazilah, juga dari kalangan Zahiriyah, Ibnu Hazm juga berpendapat dengan ini. Juga kalangan Maturidiyah, ya, CS-nya Asy'ariyah yang banyak di negeri kita ini, mereka menganggap sihir itu tidak ada yang hakiki, hanya takhyili. Hanya takhyili. Nah, itu. Maka ini pendapat yang keliru, bahkan pendapat yang batil. Karena sihir ya itu ada dua jenis, hakiki dan takhyil. Baik. Ini mukadimah dulu. Ya, mukadimah aja sebagai ya prolog dari pembahasan kita. Kemudian Syekh Al-Qarawi membawakan wa qaulillahi ta'ala wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Dan ya mereka mengikuti, ya, mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Mereka kan mengatakan bahwasanya Sulaiman itu mengerjakan sihir, maka Allah bantah, ya, Sulaiman tidaklah kafir dengan mengerjakan sihir, namun merekalah yang kafir karena mereka mengerjakan sihir. Setanlah yang kafir. Yuk, kenapa demikian? Yu'allimunan nasa sihra, karena setanlah yang mengajarkan manusia sihir. Ya, wa ma unzila 'alal malakaini bibabila Harut wa Marut. Ya. Dan tidaklah diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, Babilonia, di Irak. Ya. Diturunkan Harut wa Marut, dua malaikat yang menjadi ujian buat manusia, Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Dan keduanya tidaklah mengajarkan seorang pun dari sihir hingga keduanya mengatakan, kami ini cuma fitnah. Ya, jangan kalian belajar sihir. Fala takfur. Jangan kalianlah kafir dengan belajar sihir ini. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Namun mereka benar-benar belajar dari keduanya, dari Harut dan Marut, ya, ilmu sihir yang dapat memisahkan seorang dengan istrinya, guna-guna. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah. Dan mereka tidak dapat memudaratkan siapapun dengan sihir tersebut kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari hal-hal yang tidak dapat memberikan mudarat untuk mereka maupun manfaat untuk mereka. Walaqad alimu liman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Ya. Dan mereka pun telah mengetahui, meyakini bahwasanya siapa yang menukarnya, kitabullah, dia tukar dengan sihir, yaitu dengan belajar sihir dia meninggalkan kitabullah, maka tiadalah baginya di akhirat ada khalaq, ada bagian, ya. Walabi sama syahru bihi, ya. Walabi sama syarau bihi anfusahum. Dan sungguh sangat buruk perbuatan mereka, ya, karena mereka telah menjual diri mereka dengan sihir tersebut. Walau kanu ya'lamun, lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahuinya. Ya. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua efek dari sihir. Yang pertama, sihir sebagaimana yang Allah taala firmankan, ya, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, dapat memisah antara suami dengan istrinya. Padahal hubungan yang paling kuat di antara seorang hamba ialah hubungan antara suami dan istri, hubungan yang tanpa batas. Ya. Yang antum udah paham lah bagaimana hubungan ikatan antum dengan istri antum, ya, Pak Martono, ya. Ya. Pak Pandi, hubungan antum dengan istri semata wayang antum. Iya. Tanpa batas. Yang istri antum itu mungkin dibatasi hubungannya dengan orang tuanya sekalipun. Ya. Dengan orang tuanya sekalipun, dengan bapaknya sekalipun. Kalau istri kita wafat, bapaknya bapak mertua kita, itu gak bisa mandiin dia. Iya. Tapi antum sebagai suaminya bisa gak? Bisa. Mereka ibunya bapaknya gak boleh melihat auratnya. Tapi kita sebagai suaminya boleh, halal. Halal. Nah ini hubungan yang paling kuat ialah hubungan suami istri. Ya, hubungan yang paling dekat. Ya, melebihi kuatnya hubungan antara orang tua dan anak. Ya, hubungan kakak dan adik dan seterusnya. Tapi dengan sihir, ya, bisa rusak hubungan itu dengan guna-guna. Ya, diguna-guna. Sihir. Nah, ini kebanyakan dari para pelakor. Mereka pelakor ini karena bodoh terhadap ilmu agama. Ya, mereka ketika suka dengan pria lain, namun pria lain itu sudah beristri, dia guna-guna pria tersebut sehingga pria tersebut benci terhadap istrinya. Biar dia masuk maju. Padahal dia boleh aja datang kepada pria tadi. Jadikan aku yang kedua. Boleh. Ini Mas Pandi ya? Bisa kayak begitu. Om Nadi, pernah ada yang kayak gitu kan? Pernah. Masya Allah, Pak Munadi pernah kalah sejumakir. Hah? Oh, mudah-mudahan. Ah, halo. Kirain dia. Halo itu mah. Itu mah halo itu. Kirain beneran. Aduh. Syekh Iswan pernah kayak begitu? Belum, antum namanya aja Iswan. Istriwan. Namanya aja Iswan, Istriwan. Istrinya Wan itu ya. Ya. Nah, yang kedua di ayat ini, efek sihir selain dapat memberikan pengaruh rusaknya hubungan antara suami istri, sihir dapat memberikan mudarat pada korban. Ya. Namun dengan izin Allah. Makanya Allah Ta'ala firmankan, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Ya. Nah, Allah nafikan mudarat yang diberikan oleh para tukang sihir dan para penyihir terhadap korban sihir. Allah nafikan itu mudarat kecuali dengan izin Allah. Artinya kalau Allah izinkan sebagai istidrat bagi para tukang sihir dan para pemesan sihir, ya. Itu sebagai bala hakikatnya untuk mereka. Mereka seolah-olah dibayangkan rasa kemenangan begitu dengan dapat menyihir. Nah, itu dengan izin Allah. Artinya ya, ditetapkan adanya mudarat bagi sihir tersebut kecuali jika Allah tidak kehendaki. Sebaliknya juga, Allah nafikan sihir kecuali jika Allah kehendaki. Berarti ada dampak dari sihir tersebut. Hai barakallahu fikum. Ya. Kemudian kita baca di sini syarhul kalimat. Wattaba'u, dan mereka mengikuti, fa'alu, mereka melakukan maksudnya. Berarti mereka melakukan apa yang dibacakan setan ala mulki Sulaiman pada masa kerajaan Sulaiman. Matat musyayatin ai matakuluhu wa taqra'uhu. Ya, apa yang dikatakan oleh setan, apa yang dibacakan oleh setan berupa mantra-mantra sihir. Ala mulki Sulaiman ala ahdi Sulaimana. Itu pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Ala, kemudian wa maka fara Sulaiman, Allah nafikan di sini. Dan Sulaiman tidaklah kafir. Ai wa maka na Sulaimanu sahiran kama za'matil yahudu. Ya, dan Sulaiman tidaklah menjadi penyihir sebagaimana yang diklaim oleh orang Yahudi. Ini jahatnya orang Yahudi ini. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, di Masail Jahiliyah menyebutkan di antara permasalahan Jahiliyah itu menisbatkan keburukan ya, bahkan di antara kesyirikan berupa sihir kepada orang saleh yaitu Nabi. Ya, itu dinisbahkan, itu dinisbahkan kepada orang saleh. Yang orang saleh tersebut apakah Nabi Rasul maupun yang lainnya berlepas diri atau sama sekali tidak pernah melakukan apa yang mereka klaim tadi. Sebagaimana Yahudi mengklaim Nabi Sulaiman lah yang pertama kali ya, melakukan sihir. Makanya orang Yahudi dahulu yang pertama kali juga yang melakukan sihir. Labid ala asam, yang mensihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belajar sihir dari para Yahudi yang ada di negeri Yaman. Orang-orang Yahudilah yang mereka melestarikan sihir hingga hari ini. Hingga hari ini. Ya. Mana lagi tadi? Walakinna syayatina kafaru. Namun setanlah yang kafir. Bita'limihim linnasi as-sihra. Karena mereka mengajarkan manusia. Ya, mengajarkan sihir kepada manusia. Baik. Kemudian Allah firmankan. Wa ma unzila ala malakain alal malakaini bibabila Harut wa Marut. Dan tidaklah diturunkan malaikat, dua malaikat di Babil, ai makanin fil Iraq, Babilonia. Bukan Babelania, Babilonia. Nah. Ya. Babilonia itu di Irak dulu. Harut wa Marut, huma malakani, keduanya malaikat, kama qala ta'ala wa ma unzila alal malakain. Namun malaikat ini sengaja Allah turunkan sebagai ujian dan fitnah untuk manusia. Ya. Mereka telah Allah haramkan sihir. Namun Allah turunkan malaikat, dua malaikat untuk mengajarkan sihir. Ya. Tabarakallahu fikum. Sama seperti Allah haramkan kepada kita kesyirikan. Ya, Allah haramkan kepada kita kesyirikan. Namun Allah tetapkan adanya kesyirikan. Allah haramkan kepada kita kemaksiatan, namun Allah ciptakan, Allah hadirkan kepada kita kemaksiatan sebagai ujian. Begitu. Ya. Kemudian fitnah, apa itu fitnah di sini? Ya, sebagaimana perkataan Harut dan Marut. Ya. Innama nahnu fitnah. Kami ini cuma fitnah, ikhtibarun ibtilaun lil ibad, sebagai ujian buat manusia agar mereka tidak mempelajarinya, tidak belajar sihir. Ya. Fala takfur, maka janganlah kalian kufur. Fala takfur bita'allumika as-sihra, maka janganlah kalian kufur karena sebab kamu belajar sihir. Maka diantara pembatal keislaman yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yaitu sihir. Ya, mengajarkannya dan mempelajarinya. Ya, itu sihir, ya, membelajar sihir itu kekufuran dan mengajarkan sihir juga kekufuran. Ya, walaqad alimu ayya al-yahudu, padahal Yahudi itu telah meyakini liman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Siapa yang menukar kitabullah, Taurat yang ada pada mereka dengan sihir, maka mereka enggak punya bagian apapun di akhirat. Ai istabadala liman ishtarahu, yang menjual mereka. Ya. Artinya liman ishtarahu, yang menukarnya. Ai ibtadala matatlu syayatin bikitabillah, mereka menukar dengan sihir yang dibacakan setan kepada mereka, mereka tukar dengan kitabullah. Ya. Kitabullah, Taurat telah melarang mereka belajar sihir, namun mereka tetap mengikuti, ya, sihir tadi. Berarti itu sama saja dengan menukar. Wa mutaba'ati rasulih, dan mengikuti rasulnya. Allah jelaskan, siapa yang menukarnya kitabullah dengan sihir, maka malahu fil akhirati min khalaq. Min khalaq itu apa? Nasibun, bagian, nasib. Yaitu mereka enggak punya bagian di akhirat. Ya, enggak punya bagian di akhirat. Syarhul ijmali, penjelasan secara global dari ayat ini, kata Syekh Al-Qarawi rahimahullah, yukhbirunallahu, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, fi hadhil ayati, di ayat ini, annal yahuda, bahwasanya orang-orang Yahudi, adalu an kitabillah, mereka berpaling dari kitabullah yaitu Taurat. Wa akhadu bisihr, mereka malah mengambil sihir. Ya, taqawwalathu syayatin, yang setan mengada-ngada di situ. Ala ahdi mulki Sulaiman, pada masa kerajaan Nabi Sulaiman, wa nasabuhu ila Sulaiman, dan mereka menandarkannya itu kepada Nabi Sulaiman. Summa bayyanallahu, kemudian Allah menjelaskan, anna Sulaimana lam yakun sahiran kama za'amu, Nabi Sulaiman bukanlah penyihir sebagaimana yang mereka klaim. Ya, walakinna syayatinahum as-saharatu, namun setanlah mereka yang para penyihir. Humul ladina kafaru bita'limihim lin-nasi as-sihra, mereka lah yang kafir. Ya, karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. ثم بين الله سبحانه شيئا من مقاصد الذين يتعلمون السحر. Kemudian Allah menjelaskan ya sesuatu hal dari maksud tujuan mereka mempelajari sihir itu apa? Wa huwa tafriquhum bainal mar'i wa zawjihi, yaitu mengguna-guna, memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Walakin Allah akhbara annahu la yatimmu ta'sirus sihri illa bi'ithnih. Namun Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya tidak akan ya sempurna pengaruh sihir, artinya tidak akan berpengaruh sihir tersebut kecuali dengan izin Allah. Wa anna man i'tada bisihri, ya, dan barang siapa ya i'tada itu yang mencari mencari upah, meminta ganti, ya, dia mengganti sihir andi nih, mengganti agamanya dengan sihir gitu. Fa innahu laisa lahu yaumal qiyamati nasibun, dia enggak punya bagian di hari kiamat. Ya, enggak punya bagian. Wala bi sama syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan sungguh sangat buruk apa yang mereka telah jual diri mereka dengan sihir seandainya mereka mengetahui. Ini penjelasan singkat dari Syekh Al-Qarawi terkait sihir ini. Al-fawaid, beberapa faedah di sini. Ya. Dijelaskan oleh Syekh al-awwal, yang pertama, annasihra min amali syayatin, sihir adalah termasuk amalan para setan. Asani yang kedua, tabri'atu Sulaimana minas sihri, yaitu berlepas dirinya Nabi Sulaiman dari sihir. Nabi Sulaiman sama sekali tidak melakukan sihir. Asalis yang ketiga, anna ta'allumas sihri wa ta'limahu kufrun, bahwa belajar sihir dan mengajarkannya adalah kekufuran. Asal ar-rabi isbatu ta'siri sihri biiznillah wa annahu haqiqatun, ditetapkannya pengaruh sihir dengan izin Allah bahwasanya sihir itu memang hakiki. Ini penting ya, karena kalangan ahli bid'ah semisal Maturidiyah, ya, juga kalangan Mu'tazilah sebagaimana dikatakan oleh syekh mereka Qadi Abdul Jabbar, bahwasanya sihir itu hanya hakiki. Ya, kata Al-Qadi Abdul Jabbar, la yujibu al-madarrah li'annahu darbun minat tamwih wal hilah, kata Qadi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Sihir itu hakikatnya enggak menimbulkan mudarat, karena sihir itu hanya permainan dan hilah, trik aja. Ya. Enggak, kata mereka. Kata si Mu'tazili, innama yaqa' bihi at-taqri' wa at-takhwif wa yu'addi dhalika ila amradin wa madarra wa yakunu bi nafsihi iqdaman ala madarratin ala wajhin yatlufu faisummiya bidalik, katanya. Ya, yang terjadi hanyalah sihir itu takwib, menakut-nakuti, yang menyebabkan timbulnya berbagai penyakit dan kemudorotan, sehingga dengan sendirinya menghantarkan kepada kemudorotan dengan cara yang halus. Karena itulah dia dinamakan sihir. Ini dia mengingkari sihir hakiki. Punya dalil enggak? Iya punya dalil. Dalilnya apa? Dalil yang tukang sihirnya Firaun kepada ya, Nabi Musa alaihissalam. Ya, padahal sihir itu memang ada pengaruhnya. Ya, dengan disantet, diteluk. Nah, juga sebagian kaum mereka mengingkari ya disihirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal disihirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disihirnya Nabi Musa. Enggak hakiki, hanya takhyili. Ya, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min bani ya Zuraik yuqalu lahu Labid ibn al-A'sam. Ada seorang Yahudi namanya Labid bin A'sam dari Bani Zuraik yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilaihi annahu kana yaf'alu syai'an wa ma fa'ala. Ya, Nabi dikhayalkan aja, diilusikan Nabi melakukan sesuatu hal padahal beliau enggak melakukannya. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam juga disirap matanya, dikhayalkan, ya. Padahal nggak ada itu hakikatnya. Baik ini ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan dua jenis sihir, hakiki dan takhyili. Namun kalaupun hakiki itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebagaimana Allah Taala firmankan tadi, ya. Bahwasanya sihir ini tidaklah memberikan manfaat. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka enggak bisa memberikan mudarat kepada siapapun dengan sihir tersebut kecuali dengan izin Allah. Artinya seorang mukmin, seorang muwahhid yang bertauhid pada Allah, yang dia hanya takut kepada Allah, dia tidak takut dengan sihir. Nah, Kalaupun dia terkena sihir, maka dia yakin ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya digugurkan dosa-dosa dia sebagai kafarat buat dia. Paham enggak di sini? Ya. Itu karena dia meyakini tukang sihir tersebut menimpakan sihir kepada dia terjadi dengan izin Allah. Sama seperti begal yang menimpakan kemudaratan buat dia, penjahat yang menimpakan kemudaratan buat dia, itu terjadi dengan izin Allah. Ya. Si begal, si rampok, si maling, si pencuri tadi bisa memberikan kemudaratan buat dia dengan izin Allah. Sama sihirnya demikian. Bisa dipahami sini? Ya. Baik, barakallahu fiik. Ya. Makanya dalam syariat juga diberikan solusi selain diruqyah itu kalau sudah terjadi sihir. Kalau sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man tasabbaha bisab'i tamaratin ajwah." Siapa yang di pagi hari mengkonsumsi kurma, 7 kurma ajwa, kurma Madinah, lam yadurrahu dalikal yauma summun wala sihrun, maka racun maupun sihir tidak akan bisa memberikan bahaya mudarat untuk dia pada hari tersebut. Hari di mana di pagi hari dia mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa. Sukari gimana sukari? Pamprot apa? Hah? Apa tuh yang hijau bungkus itu? Palemprot, Tunis, rutop Libya gimana? Ya bagus buat kesehatan, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberikan pembatasan yang bisa memproteksi seseorang. Ya, dengan izin Allah ialah dengan kurma ajwa. Kurma yang lain bagus. Saya enggak lagi promosi ya. Ntar dibilang wah, ntar ujung-ujungnya jualan nih. Enggak jualan saya juga. Bahkan kalau saya alihkan tuh silakan beli ke Mas Pandi. Nah, kalau jualan nih, antum masih jualan pentol apa kurma? Oh, masih pentol, masya Allah. Oh. Ya. Barakallahu fikum. Nah itu dengan izin Allah mengkonsumsi 7 itu karena Allah letakkan sebab keselamatan dari sihir di situ. Sebab keselamatan sihir. Bertawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah itu apa sih? Ya, taqwidul amri lillah, menyerahkan urusan dia selamat dari sihir pada Allah. Ya, kemudian dia melakukan sebab. Sebabnya apa? Mengkonsumsi 7 butir kurma, zikir wirid sehari-hari. Dia masuk ke sebuah tempat, ya. Kan kata Nabi SAW, siapa yang singgah ke sebuah tempat, man nazalah, siapa yang singgah ke suatu tempat, dia mengucapkan apa? Zikir, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Enggak ada sesuatu apapun yang bisa memudaratkan dia gitu ya. Kalau malam dia mau tidur, dia baca ayat kursi, enggak ada yang bisa, dia enggak akan diganggu oleh setan sampai pagi. Di pagi hari dia baca ayat kursi, ya, di sore hari dia baca ayat kursi juga, dia baca zikir itu juga. Ya. Atau zikir-zikir yang lain, bismillahirrahmanirrahim, asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', wa samiul alim, 3 kali dibaca pagi petang ini, maka sesuatu apapun enggak bisa memudaratkan dia. Itu bagian dari ikhtiar dia, usaha dia untuk selamat dari berbagai kemudaratan. Nah, kalau ternyata dengan sebab itu juga udah beli korma ajwa, ya, belinya di Madinah mahal pula lagi yang premium. Udah zikir ini itu, ya. Ruki apa zikir ruqyah mandiri dengan zikir pagi petang kena sihir juga, yakin itu dengan izin Allah. Usaha dia tadi dapat pahala enggak? Dapat pahala, bagian bentuk tawakal. Namun perlu diingat, yang namanya tawakal dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di syarah salah satu usul, setelah menyerahkan urusan pada Allah, melakukan sebab. Karena kalau tawakal mesti melakukan sebab, kalau enggak melakukan sebab ini safah, kebodohan dan hinaan terhadap syariat. Ya, mau rezeki, kalau rezeki enggak kemana, ya udah saya enggak kemana-mana. Ini pelecehan terhadap syariat. Dia mesti melakukan sebab. Sebabnya apa? Dagang kek, jualan kek, apa kek, ya. Nanam tomat kek di kebun dia sendiri, jadi kebun orang. Ya. Dan yang lain-lainnya. Nah, setelah itu ada muru'yah. Ya, ada muru'yah di sabab. Dia tidak perlu menoleh melihat kepada sebab. Ba'da amalihi, setelah dilakukan sebab tadi. Paham gak kan antum? Setelah dilakukan sebab, jangan berpangku kepada sebab. Dia hanya yakini itu cuman sebab. Karena sebab gak bisa memberikan manfaat pada orang. Ada orang, dicontohkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di syarah salah satu usul, ada orang dia bertawakal pada Allah supaya selamat di perjalanan. Dia melakukan sebab. Sebabnya apa? Cek bannya, cek remnya, cek airbagnya, cek mesinnya, segala macam. Udah gitu dia di jalan, dia berjalannya dengan slow, pelan, hati-hati, taat rambu lalu lintas, lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, lampu kuning hati-hati, enggak nyalip dari kiri. Kalau di jalan tol maksimal kecepatan 100 km per jam ya, cepet di 80. Lah, dia semua udah ikutin apa nih, prosedur. Namun ternyata tetap ditabrak sama truk, sama bis. Ya. Bisnya yang oleng, bisnya yang remnya blong, truknya yang sopirnya ngantuk, tetap celaka kan? Berarti ikhtiar dia tadi, sebab dia tadi memberikan pengaruh enggak? Enggak. Namun dia mesti ikhtiar, dia mesti cari sebab gitu. Paham enggak sini? Baik, sama tadi juga seorang mengkonsumsi ajwa dan segala macam zikir-zikir kena sihir juga, ya sudah. Qadarullah wa ma syafa'an. Allah telah takdirkan apa yang Allah kehendaki. Dia berserah diri kepada Allah. Ya, dia berdoa pada Allah semoga musibah itu menjadi kafarat buat dia. Dia doa Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Berilah pahala atas musibah yang menimpaku ini ya Allah, ganti dengan yang lebih baik. Ya, ditinggikan derajatnya. Jangankan kena sihir, ketusuk duri aja dapat pahala kita. Iya enggak? Ketusuk duri, lagi jalan ban kempes, mogok, itu musibah semua. Ya, kalau dia mengharapkan pahala, dapat pahala, dia bersabar. Dia yakini ada takdir. Apalagi sihir, semisal dia diteluk, disantet, ditaruh di dalam perutnya beling. Ya. Itu dapat pahala enggak dia? Dapat pahala kalau dia itu berserah diri kepada Allah. Paham ya? Jadi mukmin itu enggak galau kalau menghadapi sihir tadi. Enggak galau. Barakallahu fikum. Bisa dipahami sini ya? Ya. Mana lagi tadi? Hah? Ah, yang kelima ya. Nafyul naf'i anis sihir. Dinafikannya manfaat dari sihir. Karena sihir itu kemanfaatnya kan apa? Hanya apa? Hanya memberikan mudarat untuk orang lain, manfaat bagi si penyihir. Itu dinafikan karena mereka enggak bisa memberikan mudarat ya kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. As-sadis yang keenam, haqaratus sahiri wa dana'atuhu. Hinanya para penyihir ya. Dan ya, apa rendahnya mereka karena mereka itu dibunuh. Dibunuh, para penyihir itu dibunuh. Para penyihir itu harusnya apa? Dibunuh. Enggak boleh dilestarikan, apalagi dibiarkan bikin asosiasi perdunung. Enggak bisa. Dan sihir para penyihir itu adalah tagut. Ya. Tagut para penyihir itu. La ilaha illallah. Dan para penyihir hukumannya adalah dihukum mati. Makanya ya, Umar bin Khattab kata Bajalah bin Abdah, ya, Umar bin Khattab itu telah mewajibkan ani qutulu kulla sahirin, ngirim surat Umar bin Khattab ya, kepada para ya, gubernur, bawahan-bawahannya agar mereka membunuh sahirin wa sahiratin, penyihir pria dan penyihir wanita. Jadi penyihir wanita enggak ada ampun juga, enggak bisa dibilang oh ini kan wanita kasihan, enggak. Ya. Akhirnya disebutkan di situ, ya, mereka ini faqatalna salasa sawahir. Kami membunuh 3 penyihir. Ya, 3 penyihir. La ilaha illallah. Dan ini ijma' sahabat. Ijma' sahabat para penyihir itu dibunuh. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda haddus sahir dorbatun bisayf. Ini perkataan Jundub bin Abdillah. Namun ini marfu, disandarkan kepada Rasulullah SAW. Karena enggak mungkin beliau berkata dengan akal beliau sendiri. Ya. Haddus sahir dorbatun bisayf. Hukuman bagi penyihir dipenggal. Dipenggal. Salah seorang sahabat, Jabir bin Abdillah. Ya. Dan juga Jundub. Itu pernah melihat para ada tukang sihir yang sedang main-mainin kepalanya, apa namanya, motong kepala lepas kan kayak begitu dia. Itu sirap itu, bukannya sulap. Kalau sulap nanti ada lagi perinciannya. Sulap tau? Sulap itu nggak pakai sihir-sihiran. Dia keterampilan tangan aja. Hah? Trik-trik. Nah itu nanti ada perinciannya. Boleh nggak? Nggak boleh. Namun dia tidak dikategorikan sihir yang kufur, yang dihukum mati pelakunya. Paham ya? Ya. Hanya dihukum dia, tapi bukan hukuman mati. Kalau di kita ini sulap malah ada kompetisinya. Tukang sihir idol. Apa dulu namanya itu kan? Yang si Limbat itu. Hah? Mencari bakat. Bahkan di TV itu, saya pernah dikasih tahu sama seseorang, ya karena saya gak punya TV, dia nonton TV. Di TV itu ada live tukang sihir lagi adu tanding. Di TV. Ya. Lagi live adu tanding gitu. Adu tanding ilmu sihir. Ya, enggak ada yang namanya sihir itu ilmu putih semuanya ilmu busuk. Enggak ada, ini ilmu putih. Putih apa? Setannya warna baju putih. Enggak ada itu. Semuanya ilmu hitam. Ya. Semuanya itu adalah kekufuran. Jadi jangan dianggap ya, oh kalau ilmu putih boleh. Mantranya bukan mantra, ya. Manggil ifrit-ifrit, tapi jikir-jikir enggak ada. Enggak ada gitu ya. Nah, ini tipuan dari setan. Baik. Berikutnya munasabatul ayati lil bab. Apa sih korelasi ayat ini dengan bab, yaitu bab sihir ini? Haitsu dallatil ayatu ala anna sihra kufrun. Ayat ini menunjukkan bahwa sihir adalah kekufuran. Ya, munasabatul ayat lit tauhid. Apa korelasi ayat ini dengan tauhid? Haitsu haddaratil ayatu minas sihri alladzi la yatimmu illa bisyirki wasyirku munafin litauhid. Ya, ketika ayat ini memberikan peringatan akan bahaya sihir, yang sihir itu ya la yatimmu illa bisyirki. Sihir itu tidaklah sempurna kecuali dengan kesyirikan. Artinya sihir itu tidak akan berfungsi dengan baik kecuali dengan adanya kesyirikan. Maka kesyirikan itu menafikan tauhid. Paham gak sih? Ada orang menyihir, dia nyantet, dia neluh, dia guna-guna, dia pelet, pasti ada kesyirikan. Ya, pasti ada kesyirikan. Contoh, seorang mau meneluh, ya, kirim dong, kasih apa namanya, kirim guna-guna ke dia. Atau disantet misalkan karena persaingan perdagangan, ya, seseorang disihir. Disihir yaitu dengan apa? Tokonya itu dibikin gak laku. Toko saingannya, rivalnya. Konsumennya datang ke rivalnya tadi dalam keadaan tutup terus padahal buka. Ya, siapa ini yang membuat pandangan orang-orang jadi tutup tokonya padahal buka? Siapa? Setan. Ya enggak? Ini setan. Jin. Ya. Atau dibuat rivalnya tersebut sakit. Sakit. Ini menimpa nih salah satu teman ya, ikhwan di Pondok Ungu, di Taman Elok itu. Dia punya toko saat ini sekarang bahkan. La ilaha illallah. Dia punya toko di Pondok Ungu karena tokonya maju. Ya. Dia disantet, dia punya penyakit, tokonya itu sepi, konsumennya bingung, konsumen pelanggan, langganan. Kok tutup terus sih? Nah gitu. Buka tiap hari, gitu. Tapi dibilang sama para konsumen tutup terus sih. Siapa yang mensirap mata-mata konsumen itu jadi tutup? Jin. Siapa yang memberikan mudarat kepada dia dengan dia diberikan sakit yang tidak terdeteksi oleh tenaga medis? Siapa yang memberikan mudarat? Jin. Nah, yang memberikan mudarat pada dia adalah si Fulan misalkan. Fulan datang ke dukun. Nah, dukun minta ke jinnya, ya nggak? Dan nggak ada sesuatu yang gratis, paham nggak sini? Jinnya nggak butuh bayaran, jinnya nggak butuh transfer ke saya. Mana ada transfer atas nama rekening jin? Nggak ada. Jinnya nggak butuh itu. Jinnya hanya butuh agar kita ini kufur. Yaitu gimana? Nah, minta mahar. Ada jual beli. Ada jasa dan bayaran. Bayarannya apa? Kalau ada orang minta pembunuh bayaran untuk bunuh seseorang, bayarannya mungkin uang. Ya, bayarannya uang, bunuh dia. Bunuh itu, sakiti dia. Nih bayarannya. Kalau jin enggak butuh itu, butuhnya apa? Hamba menjadi murtad. Dalam bentuk apa? Apakah dengan memberikan ibadah kepada jin tadi? Dengan segala jenis ibadah. Mengagungkan si jin tadi, memberikan sembelihan untuk dia, sujud rukuk kepadanya, berdoa kepadanya, meminta kepadanya. Ya. Dengan segala jenis-jenis ibadah. Tawakal kepadanya. Ya, khauf kepadanya. Ya. Atau jin minta dia menghinakan syariat yang menyebabkan dia kufur. Ya, dia bakar ayat Al-Qur'an. Atau dia meminta, si jin ini meminta orang tadi meninggalkan amal-amal yang wajib. Enggak, jangan sholat Jumat, sehari sholatnya cuma 4 kali aja. Ya. Jangan puasa Ramadan. Dan segala macam. Ya. Atau si jin tadi meminta si hamba, si orang tadi maksiat, mesti zina. Nanti ada syirik taat tuh, ditaat sama jin. Ya, atau melakukan amalan-amalan bid'ah. Ya, bikin zikir. Zikir yang enggak ada landasannya. Ya, intinya enggak ada yang gratis dari jin tadi. Nah, sihir itu enggak terrealisasi kecuali dengan adanya kesyirikan. Dan syirik ini menafikan tauhid. Paham enggak di sini? Dan inilah mengapa belajar dan mengajarkan sihir adalah kekufuran. Kufur apa? Akbar. Ya, kufur apa? Kufur akbar. Baik, mulahadzatun. Sini ada catatan. Di sini al-awwal ta'rifu sihri lugatan wasilahan. Definisi sihir secara bahasa dan istilah lugatan secara bahasa huwa ma khafiya wa la tufasababuhu. Sihir kalau secara bahasa ialah apa yang samar dan halus sebabnya. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya bagian dari susunan kata-kata penjelasan itu adalah sihir. Ini secara bahasa. Ya. Penggunaan sihir ini secara bahasa, bukan secara syar'i. Yang dibahas kalau dibahas bab sihir adalah syar'i. Wastilahan ya, azaimu wa ruqan wa uqad. Ini definisi dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di kitab beliau Al-Kafi. Ya. Di kitab beliau Al-Kafi. Nah, kata di sini kata Syekh Al-Qarawi, sihir itu adalah azaim, jampe-jampe. Ya, waruqa, waruqan, mantra-mantra, wauqat, buhul-buhul. Ya. Yang di sini yu'assiru fil qulubi wal abdani, yang memberikan efek pengaruh pada kalbu dan badan fisik. Fayumridu, sihir ini dapat menimbulkan sakit. Aw yaqtulu, bahkan bisa membunuh. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi bi idznillah. Ya, dan bisa memisah antara seorang suami dengan istrinya dengan izin Allah. Hai barakallahu fikum. Ini istilahan ini hanya definisi dari sihir hakiki. Makanya definisi ini dibawakan oleh Ibnu Qudamah, dikritik juga oleh para ulama. Karena hanya pada sihir hakiki. Padahal ada namanya sihir takhili. Ya. Namun ini sudah cukuplah insyaallah. Baik, hukum ta'limi sihri wa ta'allumih, hukum mengajarkan sihir dan belajarnya ya. Kufrun inda Ahmad wa Malikin wa Abi Hanifata. Kufur menurut Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Terus Imam Syafi'i gimana? Enggak kufur? Ya. Kalau yang dimaksud kufur di sini sihir yang menggunakan tadi bantuan setan, kesyirikan, ya Imam Syafi'i juga mengkafirkan. Ya, saya akan saya bawa keterangan dari Syekh bin Baz di syarah Kitab Tauhid juga. Di bab ini juga faedah. Faedatun kata Syekh bin Baz, qala ba'du ahli ilmi wa minhum asy-Syafi'i Para ulama, sebagian ulama mengatakan, di antara Imam Syafi'i di kitab beliau Al-Um, inkana sihru sahiri bi asya'a ma'rufatin, jika sihir itu dengan beberapa hal yang sudah diketahui, ya, tu'dhi wa la tughayyirul uqul, dia bisa menyakiti namun tidak merubah akal, bal yu'dhi wa tumridu wa la yakunu fihi iddi'a'un li ilmil ghaib, dia menyakiti, membuat sakit namun tidak ada pengklaiman mengetahui perkara yang ghaib, walam yakun mimman yastakhdimu syayatina wa yasta'inu bihim, ya, dan juga tidak meminta bantuan, memperkerjakan setan dan meminta bantuan kepada mereka, ya. Walam yakun yata'atu ala ma haramallahu minasyirki, juga tidak ada di situ unsur-unsur dia melakukan unsur-unsur yang apa yang Allah haramkan berupa kesyirikan, dia enggak melakukan kesyirikan dari hal-hal yang Allah haramkan, wa ghairi dan yang lainnya, fahada la yuqtalu, maka yang seperti ini tidak dihukum mati, li anna hada laisa minasyirki, karena ini bukan bagian dari sihir, bal huwa minal adza wa zulmi, namun ini berupa menimbulkan, ya, menyakiti orang lain dan kezaliman aja. Terus hukumannya gimana? Yudrabu wa yu'adzabu. Yudrabu, dia dipukul, artinya dicambuk dan diberi pelajaran. Ya, li'annal murada min qatlis saharati 'inda sahabati humul ladina yastakhdimuna al-jinna wa ya'budunahum wa yad'unal ghaiba. Karena yang dimaksud tujuan dibunuhnya para penyihir oleh para sahabat ialah para penyihir yang mereka memperkerjakan jin, menyembah mereka, memberikan ibadah pada jin dan mengklaim tahu ilmu yang gaib. Wa hadha wal ghalibu fis saharati, inilah yang dominannya ada pada para tukang sihir. Fa hadha yuqtalu wa huwa shawab, inilah yang dibunuh dan inilah yang benar. Baik. Terus jadi hakikatnya Imam Syafi'i itu sama dengan mazhab yang lain. Di sini disebutkan belajar dan mempelajari sihir itu kufur, ya, menurut tiga imam, Ahmad, Malik dan Abi Hanifah. Imam Syafi'i enggak, iya. Namun yang enggak menurut Imam Syafi'i yang tadi, yang bukan yang tadi, mengetahui perkara yang gaib, mempekerjakan jin, tadi. Paham enggak sini? Jadi kalau diperhatikan, ya, syirik apa sihir yang dikatakan Imam Syafi'i tidak kufur, itu yang hanya menggunakan obat-obatan, asap dan sejenisnya untuk menimbulkan pengaruh untuk menyakiti si korban, bukan menggunakan bantuan jin. Ya. Namun kalau diperhatikan, sihir yang disebutkan oleh Imam Syafi'i ini sihir lugotan, sihir secara bahasa, ya, bukan istilahan, bukan secara syar'i. Ya. Bisa gak di sini? Nah, dari sinilah, inilah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, para penyulap yang menggunakan kepandaian tangan atau trik-trik, ya, tanpa menggunakan bantuan setan atau mempekerjakan setan. Jadi Imam Syafi'i tetap menyatakan hukuman mati bagi para penyihir yang memperkerjakan setan, minta bantuan setan, atau ada klaim tahu ilmu gaib. Paham gak sih? Jadi hakikatnya Imam Syafi'i sama gak dengan tiga imam? Sama. Ya. Jadi ada orang yang merinci, oh enggak semua sihir itu kufur. Imam Syafi'i, coba apa yang dikatakan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan itu di kitab Al-Um, coba ayo bilang. Makanya jangan dirinci sesuatu yang ini sebenarnya sudah jumhur, bahkan kesepakatan para ulama. Perincian Imam Syafi'i itu bukan pada sihir, ya. Perincian Imam Syafi'i itu bukan pada sihir yang telah disepakati keharaman yang dibunuh pelakunya, sihir hakiki dan takhyili. Namun yang dirinci oleh Imam Syafi'i itu adalah sihir lugotan, ya, yang tanpa ada mempekerjakan jin, minta bantuan pada jin, beribadah pada jin, atau ada pengklaiman ilmu gaib. Paham sini? Ya. Jadi saya pernah juga lihat ada orang, oh enggak semua sihir kufur. La ilaha illallah. Ya. Kalau enggak semua sihir kufur itu yang mana? Oh, Imam Syafi'i, dia juga enggak tahu ini apa yang dikatakan Imam Syafi'i. Enggak ngerti, ini cuma dengar-dengar aja. Coba dia baca apa keterangan Imam Syafi'i di kitab beliau Al-Um. Demikian, ini dibawa, saya enggak bawa Al-Umnya, ya, tapi dibawakan ini oleh Syekh bin Baz. Jelas di situ. Taib, ya. Sudah jam berapa ini? Jam 9, saya rasa cukup, ya. bagi teman-teman yang mau bertanya, mau protes, komplain, kritik, ya silakan. Apa dulu.